Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masuk pada kitab yang ketujuh, yaitu Kitabul Mu'amalat. Syabi'an Kitabul Mu'amalat. Pembahasan tentang mu'amalah. Wa yashtamilu ala salasati wa isrina baban. Kitab ini mencakup 25 bab. Al-babul awwalu fil buyu. Bab yang pertama tentang jual beli. Wa fihi 'iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Nah. Al-mas'alatul ula. Ta'riful bay' wa hukmuhu. Definisi jual beli dan hukumnya. Ta'rifuhu, definisinya. Al-bay'u fil lughati akhdu syai'in wa i'ta'u syai'in. Jual beli secara bahasa. Akhdu syai'in. Mengambil sesuatu, wa i'ta'u syai'in, dan memberikan sesuatu. Ini secara bahasa. Wa bi syar'i, dalam syariat, mubadalatu malin bimalin, bimalin au walau fid dimmah. Tukar, menukar suatu harta dengan harta yang lain, walaupun dalam tanggungan. Au manfaatin mubahah ala ta'bid. Atau manfaat yang sifatnya mubah. Ala ta'bid dalam bentuk yang selama-lamanya. Ghairu riban wa qardin. Bukan riba dan juga bukan pinjaman. Ya. Ini jual beli. Dia tukar, menukar harta dengan harta yang lain. Ya. Akan kita jelaskan nanti apa makna walau fid dimmah. Walaupun dalam tanggungan. Atau tukar menukar yang sifatnya manfaat yang mubah. Nah. Dalam bentuk yang selama-lamanya. Bukan untuk satu hari, dua hari, tapi selama-lamanya. Untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Bukan riba. Riba bukan jual-beli. Sehingga Allah mengatakan, wahalallahul bay'a wa haroma riba. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dibedakan antara jual-beli dengan riba. Wa qardin bukan juga pinjaman. Pinjaman tidak termasuk jual beli. Hukmuhu, adapun hukumnya. Al-bay'u jaizun liqouli ta'ala wa halallahu al-bay'a. jual beli ini boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Wa haram riba, dan mengharamkan riba. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, ada pembeli, ada penjual, فَقُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ, maka setiap salah seorang di antara keduanya memiliki khiyar, pilihan, melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, selama kedua-duanya belum berpisah. Wa kana jami'an, dan kedua-duanya masih berkumpul. Yang disebut dengan apa? Khiyarul majlis. Akan kita bahas nanti tentang macam-macam khiyar. Nah, ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi, sudah selesai transaksinya, yang satu membeli, satu menjual, tapi kedua-duanya masih berada dalam majlis akad, belum berpisah, masih di tempat terjadinya transaksi. Belum berpisah, masih berkumpul kedua-duanya. Maka masing-masing pihak, penjual ataupun pembeli, memiliki khiyar untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Sehingga sah-sah saja ketika sudah deal, misalkan, dalam proses jual-beli, tapi kedua-duanya masih dalam majelis. Tiba-tiba, si penjual mengatakan, maaf, saya batalkan jual-beli ini. Lalu si pembeli mengatakan, maaf, saya nggak jadi beli barang ini. Sah-sah saja kalau keduanya masih berada dalam majlis akad jual beli. Tapi kalau kedua-duanya sudah berpisah, ya, si pembeli sudah pulang misalkan, nah, maka tidak bisa membatalkan sepihak. Nah, atau penjual pun sudah pulang misalkan, dan dia sudah berpisah antara penjual dan pembeli, maka tidak ada khiyar majlis lagi. Nah, tidak bisa membatalkan secara sepihak kalau keadaan seperti itu. Dan juga yang lainnya, Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wasamhan idha shtara. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang, ya, yang dia mudah dalam menjual dan juga mudah dalam membeli. Nah, orang yang mudah ketika menjual mudah, ketika membeli pun mudah. Ya. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. Kaum muslimun sepakat tentang bolehnya jual beli secara umum. وحاجة الناس داعية إلى وجوده. Kebutuhan manusia pun menuntut untuk adanya jual beli. لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره. wa tata'allaku bihi maslahatuhu. Dikatakan seseorang butuh kepada sesuatu yang ada pada tangan orang lain. Dan terkait kemaslahatan dengannya. Kadang-kadang kita butuh barang-barang yang ada pada orang lain. Nah, dan terkait kemaslahatan kita dengan barang tersebut. Kita butuh barang untuk memasak misalkan. Ya. Kita butuh barang untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Wala wasilata lahu ila al-wusuli ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahih ila bil bai'. Dan tidak ada cara atau jalan untuk sampai dan mendapatkan barang tersebut dengan jalan yang sahih, dengan cara yang legal, kecuali dengan jual beli. Tidak mungkin kita mengambil barang dari orang lain tersebut dengan cara mencurinya. Tidak mungkin pula dengan cara meminta-minta kepadanya. Ini perbuatannya rendah. Nah, untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, yang ada maslahatnya untuk kita ini, ya cara yang legal, cara yang benar, yaitu dengan cara apa? Jual beli. Nah, waqtadat al-hikmatu jawazahu. Maka hikmah menuntut dibolehkannya jual beli. Nah, dikarenakan kita butuh kepada barang-barang yang ada pada orang lain. Nah, wa masru'iyatahu, dan juga hikmah menuntut disyariatkannya jual beli. Lil wusuli ilal ghardil matlub. Ya. Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah. Al-mas'alatu as-saniyah. Masalah yang kedua. Arkanul bay'. Rukun-rukun jual beli. Arkanuhu salasatun. Rukun-rukunnya ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaih wa sighatun. Pertama, aqid. Orang yang melakukan akad. Masuk di dalamnya penjual dan juga pembeli. Yang kedua, ma'qudun alaih. Objek yang dijadikan akad. Atau barang yang diperjualbelikan. Nah, yang ketiga, sighah. Yeah. Sighah dalam jual beli tersebut. Nah. Fal 'aqidu yasmal bai'a wal mustari. 'Aqid, yang melakukan akad, mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud 'alaihi al mabi'. Sementara objek yang jadikan akad, yang dimaksud ada al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Wasighah hiyal ijab wal qabul. Adapun sighah yang dimaksud di sini adalah ijab wal qabul. Nah, ijab qabul. Wal ijab al-lafdu sadir min al-ba'i. Adapun ijab, ya, menyerahkan dan menerima, qabul menerima. Ijab, lafad yang keluar atau muncul dari penjual. Ka'ayyakul bi'tu. Ya, seperti mengatakan bi'tu, saya jual barang ini. Wal qabul, adapun lafad qabul, lafad penerimaan. Al-lafdu sadir minal mustari. Ya, lafaz yang keluar dari pembeli. Ka'ayyakul ishtaraitu. Seperti dia mengatakan ishtaraitu, saya membeli. Wahadi hiya sigatul qawliyah. Ini merupakan sigah qawliyah. Lafad jual beli yang sifatnya ucapan. Nah, serah terima yang sifatnya apa? Ucapan. Nah. Wa amma sighatul fi'liyah fa hiya al mu'ata. Adapun sighah fi'liyah yaitu mu'ata, bentuk serah terima. Sighah yang sifatnya perbuatan yaitu bentuk serah terima. Wa hiya al akhdhu wal i'ta. Ya. Mengambil dan menyerahkan. Ka yadfa'al mushtari samana sil'ah ila al ba'i. Seperti pembeli dia menyerahkan uang seharga barang kepada penjual. Fayu'tihi iyaha biduni qawl. Dan si penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli tanpa ada ucapan. Nah, ini disebut dengan serah terima yang sifatnya perbuatan. Dan bukan merupakan syarat serah terima yang sifatnya ucapan. Sehingga walaupun tidak ada ucapan saya jual, saya beli, kalau ada serah terima antara kedua belah pihak, nah maka ini dianggap sudah terjadi ijab kabul. Nah, walaupun ada sebagian yang mensyaratkan, harus ada ucapan, saya menjual, saya membeli. Nah, atau dalam istilah kita nyanggakeun, artosna nampi barangna, atau sebaliknya. Harus ada ucapan itu, kalau tidak, tidak sah jual belinya. Katanya, wah ini bisa berbahaya. Kalau kita pergi ke apa misalkan, kok mal-mal wah nggak sah jual belinya, ada nggak ucapan saya jual saya beli? Nggak ada ya. Nah, datang ke kasir bawa barang-barang dihitung, bayar. Nah, sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak disyaratkan. Nah, sigah yang sifatnya ucapan, dengan adanya mu'athah serah terima itu sudah merupakan ijab kabul. Nah, tapi alangkah baiknya tadi. Nah, di samping ada yang setelah terima, dia pun mengucapkan secara ucapan, tapi bukan merupakan syarat. Nah, dengan adanya serah terima tersebut menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Dan ini merupakan syarat dalam jual beli. At-taradi. Saling ridha kedua belah pihak. Nah, illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Kecuali jual beli yang saling ridha di antara kalian. Innamal bai' antaradin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli itu dikarenakan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, sehingga muncul pertanyaan, dengan cara apa terwujudnya jual beli? Jawabannya, terwujudnya jual beli dengan tukar menukar barang disertai dengan keridhaan kedua belah pihak. Nah, dan kalau disertai dengan ijab dan qabul berupa ucapan tadi, saya menjual kemudian si pembeli mengatakan saya membeli, maka Ini boleh dalam jual beli. Dan juga dianggap sah jual belinya. Nah, atau dengan ibarat-ibarat yang berlaku pada kebanyakan manusia secara urufnya, secara kebiasaannya. Nah, berbeda dengan Ibn Hazm yang berpendapat disyaratkan dengan menggunakan lafad saya menjual, saya membeli, nah, atau lafad tijaroh dan semisalnya. Padahal dengan ibarat-ibarat yang lain pun, nah, yang menunjukkan kesan tidak mengapa. Tapi kalau Ibn Hajar mensyaratkan harus dengan lafad-lafad tadi, beli, jual, atau jual beli. Nah, yang jadi permasalahan tadi ketika dilakukan transaksi jual beli tapi tanpa ada ijab kabul yang sifatnya ucapan. Apakah sah ataukah tidak sah? Nah, ada salah terima. Yang satu menyerahkan uang, ya si pembeli. Yang satu menyerahkan barang, ya si penjual menyerahkan barang tanpa ada ucapan. Tanpa ada lafaz saya menjual, saya membeli. Ya. Saya serahkan uangnya, terima barangnya. Atau saya serahkan barangnya, terima uangnya. Tidak ada ucapan seperti itu. Apakah dianggap sah ataukah tidak jual belinya? Kalau pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik berpendapat sah. Ya, jual beli dengan serah terima seperti itu. Walaupun tidak ada ucapan seperti ijab kabul yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun pendapat Imam Syafi'i mengatakan al-bai' la yasih ila al-ijab wal qabul. Jual beli tidak sah kecuali dengan adanya ijab qabul. Ya, yang sifatnya ucapan tadi saya jual, saya beli. Nah, kalau tidak ada ucapan itu tidak sah jual belinya. Ya. Pendapat yang rajih dalam masalah ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, ini juga pendapat sebagian madhab Asy-Syafi'iyah. Walaupun Imam Asy-Syafi'i berpendapat tadi, ya, tidak sah kecuali ada ijab kabul yang sifatnya ucapan, tapi sebagian pengikutnya berpendapat dengan menyatakan sah. Dan pendapat ini yang menyatakan sah walaupun tanpa ada ijab kabul yang sifatnya ucapan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Ya, kecuali jual beli yang saling ridha di antara kalian. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bai' an taradi." Sesungguhnya jual beli itu ya dikarenakan keridhaan antara kedua belah pihak. Dan mu'atah, ya, mu'atah itu saling serah terima. Yang satu menyerahkan barang, yang satu menyerahkan uang, atau sebaliknya, yang satu menyerahkan uang, nah, yang satu menerima barang, nah, ini menunjukkan saling ridho satu dengan yang lainnya, walaupun tanpa ada ucapan. Ya. Walaupun tidak mengucapkan saya beli, saya jual, saya terima barangnya, saya serahkan uangnya, atau sebaliknya, saya serahkan barangnya, saya terima uangnya, walaupun tanpa ada ucapan itu, dengan adanya serah terima barang tadi, menunjukkan keriduan kedua belah pihak. Ya, sehingga cukup dan dianggap sah. Walaupun tidak ada yang sifatnya ucapan. Nah. Dan yang nampak dari ucapan para fuqaha yang dimaksud dengan ijab kabul, ya, ada lafad. Ya. Lafad. Nah, dalam jual beli yang disebutkan tadi. Saya beli, saya jual. Dan ini dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kata beliau, "Wasawab an al-ijab wal qabul ismun li kulli ta'aqud." Wa kullu man 'aqada bihi al-bai' min at-tarafain sama isbatahu ijabahu waltijamahu qabulan. yang benar, yang dimaksud dengan ijab qabul, yaitu suatu nama li kulli ta'aqud, untuk setiap ta'aqud akad. Nah, maka setiap akad yang dianggap sah dari kedua belah pihak, ya, penetapannya disebut dengan ijab, dan pelazimannya disebut dengan qabul. Ya. Ini yang disebut dengan ijab qabul. Nah, sehingga ketika sudah ada saling serah terima antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak ada ucapan, sudah dianggap sah, sudah terjadi ijab qabul. Nah, tapi walaupun mau disertai dengan ijab qabul sepanjang ucapan tadi, tidak mengapa. Nah, apalagi di toko-toko, warung-warung kecil misalkan, tidak mengapa. Nah, di samping tukar menukar disertai dengan ijab qabul yang sepanjang ucapan tadi, tidak mengapa. Tapi bukan merupakan syarat, sekali lagi. Ya. Ini sekedar mukadimah pembahasan mengenai al-buyu', jual beli. Nah, sebenarnya dari ta'rif, dari definisi yang disebutkan tadi tentang jual beli, ya, banyak masalah-masalah. Nah, yang merupakan penjelasan dari ta'rif, definisi, jual-beli. InsyaAllah kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, ya. Apa yang maksud dengan tukar-menukar harta dengan harta? Apa yang maksud dengan walau fiddimah, walaupun dalam tanggungan? Atau tukar-menukar sifatnya manfaat yang mubah? Nah, ini sebenarnya perlu pembahasan yang lebih lanjut. Ya, supaya lebih jelas tentang ta'rif definisi dari jual beli tersebut. Dan insyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ilahuna alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, insyaAllah lahuna. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.